قال الإمام البخاري في الأدب المفرد حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة قال أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة قال أقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه غلامان فوهب أحدهما لعلي صلوات الله عليه وقال لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا وأعطى أبا ذر غلاما وقال استوصي به معروفا فاعتقه فقال ما فعل قال أمرتني أن استوصي به خيرا فاعتقته Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya menyampaikan kepadaku Hajjaj, dia berkata menyampaikan kepadaku Hammad, yaitu Hammad ibn Salamah, dia berkata menghabarkan kepadaku atau kepada kami Abu Ghalib dari Abi Umamah, qala aqbala an-nabiyyu, bahwa Nabi SAW datang ma'ahu gulaman, dengan membawa dua budak. Fawahaba ahaduhuma li'aliin. Beliau memberikannya, menghadiahkannya, salah satunya kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala la tadribhu. Nabi berpesan, jangan pukul dia. Fa inni nuhitu an darbi ahli shalah. Karena aku melarang untuk memukul orang yang salat. Wa inni ra'aytuhu yusalli mundu aqbalna, dan aku lihat dia salat sejak aku bertemu dia. Fa'ata Abu Dharrin ghulaman, dan yang satu diberikan pada Abu Dharr. Kemudian berkata, istausi bihi ma'rufan, hendaklah engkau berpesan dengannya dengan kebaikan. Ternyata Abu Dharr memerdekakannya. Maka Nabi bertanya, ma fa'al, apa yang dia lakukan? Dikasih budak malah dibebaskan. Qala amartani an astausi bihi khaira, bukankah kau perintahkan aku untuk bersikap baik kepadanya? Maka aku merdekakan dia. Bukankah kau perintahkan aku untuk bersikap baik kepadanya? Fa'ataqtuhu, maka aku merdekakan dia. Khun ibn a'azakumullah, disebutkan istausi bihi ma'rufan, yakni taqbal wasiyati fihi bil khair. Maknanya, hendaklah terima wasiatku, yaitu agar bersikap baik kepadanya. Abu Dharr mentaati perintah Rasulullah SAW. Dan sikap baik yang paling tinggi buat seorang budak adalah memerdekakannya. Maka dia merdekakan. Faifas istafani min hadal hadis. Fiqih hadisnya, yang pertama al-hassu ala rizqi bil khadim. Yang pertama anjuran untuk bersikap baik, bersikap lembut kepada khadim. Wa adamu tadajjur min fi'lih, dan tidak emosional dengan perbuatan-perbuatannya. Artinya jangan seperti orang yang emosi kalau marah kepada budaknya, dipukul, dicambuk, segala macam. Dilarang. Diberikan pada Ali dan dikatakan, la tadribhu, jangan pukul dia, karena aku melarang untuk memukul orang yang salat. Sedangkan budak ini salat. Kepada Abu Dharr juga, Rasulullah berpesan, istausi bihi khaira, terimalah wasiatku untuk bersikap baik kepadanya. Ini barakallahu fikum, istafad min hadal hadis anjuran untuk bersikap baik kepada seorang pelayan, seorang budak atau pembantu. Wa adamu tadajjur min fi'lih, dan jangan cepat marah kepada perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, adamul hajah إلى ضرب التأديب الذي يتأدب مع المولى سبحانه وتعالى ويقوم بحق عبوديته. Yang kedua, tidak ada hajat untuk memukul. Walaupun pukulan takdib, pukulan untuk mendidik. Orang yang yata'adab ma'al maula, seorang yang sudah beradab kepada Rabbnya, kepada sesembahannya, yaitu salat. Jangan memukul orang yang salat. Ini kurang ajar ini. Dia dalam keadaan taat kepada Allah dan salat kepada Allah Ta'ala. Maka jangan pukul dia. Ini khonibina azakumullah, adab terhadap budak-budak hamba sahaya. Dan juga diambil dari fiqh hadis ini, adab kepada pelayan, pembantu, dan semacamnya. Apa semacamnya? Pegawai misalnya, bawahan misalnya. Nah, walaupun mereka bukan budak, tapi mereka dalam keadaan bekerja untuk kita. Barakallahu fikum. Maka hendaklah kita menyabari mereka yang dalam keadaan muslim masih salat. Yang ketiga, istafadna aidan min hadzal hadis fi isyarah ila takrimil musalli. Ada isyarat untuk memuliakan orang yang salat. Apalagi sahibus salah wa taqwa. Apalagi orang yang terlihat kesolehannya, seorang yang terlihat ketakwaannya, maka hendaklah dimuliakan mereka. Adapun kesalahan bisa terjadi pada siapa saja. Walaupun dia seorang yang saleh, mukmin, taqi, kadang-kadang keliru, kadang-kadang khilaf, kadang-kadang ketiduran. Ternyata kenapa dia ketiduran? Karena si tuan ini mempekerjakan dia terlalu banyak. Habis ini. Akhirnya setelah itu mengerjakan yang satu dan gak kuat. Ketiduran di tempat kerjanya. Kemudian marah. Ini berarti dia tidak memiliki kasih sayang, rahmah, dan dia dalam keadaan zalim. Kenapa? Karena orang ini atau hamba ini, hamba sahaya ini bukan yang malas. Dia mengerjakan semua perintah-perintahnya. Tetapi pada kasus tersebut dia melanggar misalnya karena terlalu capek atau karena terlalu banyak pekerjaan, maka hendaklah dipahami hal tersebut dan disabari keadaan mereka. La tadribhu, jangan pukul dia. Apalagi terlihat ibadahnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, amal solehnya bagus. Baik. Maka fihi isyarah ila takrimil musalli. Isyarat untuk memuliakan orang yang salat. Hadis berikutnya. Qala haddatsana Abu Ma'mar. Qala haddatsana Abdul Waris. Qala haddatsana Abdul Aziz an Anas. Qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam al-Madinah wa laysa lahu khadim. فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أنسا غلام كيس لبيب فلخ يخدمك. قال فقدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا قال لي شيء لما أصنعه ألا صنعت هذا هكذا. Disebutkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya, kalau hadis tadi hasan, hadis ini sahih. Kalau hadis yang tadi hasan. Demikian komentar Syekh Al-Albani dalam Takhrij Al-Mishkah. Adapun hadis ini lebih sahih. Disebutkan dengan sanadnya, haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Waris haddatsana Abdul Aziz an Anas. Sanadnya bersambung sampai Anas. Yani Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Kata beliau, datang Nabi SAW ke Madinah. Wa laysa lahu khadim. Dalam keadaan tidak memiliki pembantu. Tidak memiliki budak. Fa'akhadha Abu Talhah biyadi. Maka Abu Talhah mengambil tanganku. Mengambil tangannya Anas. Fantalaqu bi. Kemudian aku dibawa. Sampai masuk menemui Nabi SAW. Kemudian dia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna Anasan gulamun kayyisun labib. Sesungguhnya Anas adalah budak yang cerdas. Labib. Kayyis maknanya cerdas. Labib juga maknanya jenius, cerdas. Faliyakhdimka. Maka hendaklah budak ini membantu engkau ya Rasulullah. Qala, berkata Anas, faqajintuhu, maka aku pun membantu Rasulullah SAW fis safari wal hadari, di dalam safar dan hadar, di dalam keadaan safar maupun dalam keadaan muqim. Hadar artinya muqim. Maqdamuhu al Madinah, dimulai dari Madinah, hatta tuwfiya, sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sejak datangnya Nabi ke Madinah sampai wafatnya beliau alaihi salatu wassalam, Anas terus membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sejak umur beliau, umurnya Anas 10 tahun. Dan sejak itu, sejak dari awal Rasulullah sallallahu datang Madinah sampai wafatnya, tidak pernah berkata kepadaku atas apa yang aku perbuat, kenapa engkau tidak berbuat seperti ini? Dan juga tidak berkata kepadaku pada apa yang aku tidak kerjakan. Tidak berkata, kenapa enggak dikerjakan seperti ini? Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW, dalam keadaan sekian tahun, sekian belas tahun, Anas melayaninya, membantunya, tidak pernah dimarahi. Enggak pernah dikatakan, kenapa berbuat seperti itu? Kalau tidak berbuat, kenapa kok enggak berbuat? Kenapa enggak dikerjakan? Enggak ada yang seperti itu. Ketika dikerjakan ya Rasulullah terima, tidak dikerjakan juga dimaklumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena gulam kayyisun labib, budak yang cerdas, budak yang rajin, masyaallah. Ini Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, sehingga kalau tidak mengerjakan ya mungkin karena capek. Mungkin karena lelah. Mungkin karena begini, karena begitu. Sehingga Rasulullah SAW membiarkan. Tidak pernah menegur aku ketika aku mengerjakan sesuatu. Kenapa kau kerjakan? Atau ketika aku tidak mengerjakan sesuatu. Kenapa tidakkah kau kerjakan? Rasulullah SAW tidak pernah menegur aku. Dan demikian selama aku melayaninya. Maqdamuhul Madinah. Sejak datang ke Madinah. Sampai wafatnya beliau. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik, sesuai dengan judul babnya. Apa babnya bab? Al-afu anil khadim. Bab memaafkan pembantu. Memaafkan pelayan. Memaafkan budak hamba sahaya. Nah, memaklumi mereka. Kalimat al-kayyis, sudah kita terangkan tadi, maknanya mutaqayyid aqil. Yang cepat paham, cerdas, aqil, berakal. Mulazimun lil amri la yafirru minhu, yang selalu berpegang dengan perintah-perintah. Kalau perintahkan begini ya begini, perintahkan begitu ya begitu. La yafirru minhu, tidak pernah lari dari kerjaan. Sedangkan fikih hadisnya hampir sama. Bagaimana Rasulullah SAW memiliki budak, memiliki pelayan, tidak pernah ditegur, tidak pernah dimarahi. Dibiarkan. Dan dimaklumi oleh Rasulullah SAW. Ini sikap beliau kepada pelayannya. Fihi bayanu kamali khalqih. Berarti dalam hadis ini ada keterangan tentang kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW. Terutama kepada budaknya, kepada pembantunya, kepada hamba sahayanya, kepada siapa yang di bawahnya. Kepada bawahannya. Wa husnu 'ashratihi wa hilmihi wa safhihi. dan juga padanya ada kebaikan pergaulan Rasulullah SAW. Ini Rasulullah SAW dalam bermuasyarah, dalam bergaul sangat baik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa hilmih, memiliki kelembutan. Wa safhih, memiliki sifat safah, memaklumi, memaafkan. Fasfahi safhal jamil, kata Allah. Tidaklah engkau memaklumi, memaafkan dengan baik. Yang kedua, tarku i'tiradihi alaihi salam bin nisbati ila Anas. Yang kedua, kita ketahui pula dalam hadis ini bagaimana Rasulullah SAW tidak pernah menegur, apalagi memarahi Anas ibn Malik. Innama huwa li gharadin fima yata'allaq bi adami khidmatihi lahu sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan ucapan Anas tadi bahwa aku enggak pernah ditegur, enggak pernah dimarahi. Ini dengan tujuan menunjukkan akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga berkait dengan bagaimana pelayanan Anas kepada Rasulullah sallam. Berkait dengan bagaimana pelayanan Anas kepada Rasulullah sallam. Betul-betul melayani. Sehingga pada perkara-perkara yang kurang Rasulullah sallam memakluminya. Karena aslinya memang baik. La fima yata'allaq bit taklif asy-syar'iyyah al-mujibah lil huquq ar-rabbaniyah. Tidak berkait dengan perkara-perkara yang sifatnya hukuk syar'iyyah. Misalnya tidak sholat. Atau berlambat-lambatan sholat. Pasti akan ditegur oleh Nabi. Ya? Jadi yang tadi disebutkan. Bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menegur. Kenapa kau tidak kerjakan ini? Kenapa kau kerjakan yang itu? Itu pada masalah pelayanan Anas kepada Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW yang tidak mendapatkan pelayanan yang baik misalnya. Kurang sesuatu, Rasulullah sabar, biarkan. Tidak marah. Bukan pada perkara hukuku syariah, adapun pada hak-hak syariat, Rasulullah SAW pasti menegur. Karena sudah sebutkan dalam ucapan beliau sendiri dalam hadis yang sahih, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemunkaran, maka hendaklah dia merubahnya. Apakah dengan tangannya, apakah dengan lisannya, atau dengan hatinya. Maka tentunya, kalau Anas melanggar misalnya syariat, berbuat satu dosa, kira-kira Rasulullah SAW menegur apa enggak menegur? Hah? Menegur. Pasti itu. Itu pasti akan ditegur. Kenapa enggak sholat? Kenapa enggak begini? Kenapa berbuat dosa? Pasti akan ditegur. Tetapi yang Anas mengatakan, apa yang aku perbuat tidak dimarahin, kenapa diperbuat? Apa yang aku tidak perbuat tidak ditegur, kenapa tidak diperbuat? Itu pada masalah pelayanan. Lupa menyiapkan sendal misalnya, lupa mencucikan piringnya misalnya, atau lupa mendatangkan makanannya pada waktunya, terlambat. Rasulullah SAW tidak pernah marah dalam masalah itu, dibiarkan, disabari. Ini barakallahu fikum pada perkara-perkara yang sifatnya khidmah. Adapun pada hukuk syariah, tidak mungkin Rasulullah SAW membiarkan ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Hati-hati. Di sini fiqh. Ini fiqh yang dipahami oleh para ulama. Jangan kalian anggap bahwa Anas berbuat dosa apapun tidak ditegur. Bukan. Bukan itu maknanya. Maknanya selama aku melayani beliau, selama sekian lama dari mulai datangnya ke Madinah sampai wafatnya Rasulullah SAW, belum pernah Anas ditegur karena pelayanannya. Tidak pernah. Baik. Ini penting. Bukan pada perkara takalif syar'iyyah al-mujib lil huquq ar-rabbaniyah yang merupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wala bima yaqtasu bi huquqi ghairihi min afradin nas, tidak pula pada hak-hak orang lain. Misalnya Anas memukul orang lain atau mendzalimi orang lain, enggak mungkin Allah selamatkan dia, pasti akan tegur. Baik. Tetapi Anas bin Malik tidak seperti itu. Beliau adalah seorang mukmin, sahabat yang mulia, yang benar-benar seorang yang dikatakan kayyisun labib radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis berikutnya, bab idza sariqal 'abdu. Bab bagaimana kalau seorang budak hamba sahaya mencuri. Tapi sayang hadisnya dhaif. Disebutkan demikian dalam Takhrij al-Mishkah oleh Syekh Al-Albani. Tapi kita baca sardan kemudian kita lewati. Qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Abu Awanah an Umar ibn Abi Salamah an abihi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza sariqa al-mamluku bi'hu walau binashin. Qala Abdullah an-nashu adalah 20 wan nuwah 5 wal uqiyah 40. Disebutkan oleh Bukhari dengan sanadnya yang dhaif, haddatsana Musaddad, dia berkata haddatsana Abu Awana, dia berkata Umar Ibn Abi Salamah, dari Umar Ibn Abi Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Iya, Abu Hurairah. Di sini kurang ro, Abi Hurairah. Seperti Abi Hurairah ya. Dikatakan idza sariqal mamluk, kalau seorang hamba sahaya mencuri, maka juallah dia. Walau binashin, walaupun dengan 20. Ini istilah. Ada nash, ada nuwah, ada uqiyah. Nash 20, nuwah 5, uqiyah 40. Yakni orang yang dalam keadaan budak mencuri atau seorang hamba sahaya mencuri, berarti dia memiliki aib, maka suruh dijual. Seringkali yang namanya mencuri ini apa? Penyakit. Atau klepto. Ada penyakit namanya penyakit klepto. Tangan itu kalau gak mencuri gatal, pengen nyuri. Iya. Walaupun dia punya, walaupun dia kaya, walaupun dia dalam keadaan sudah menjadi tokoh besar internasional, kalau gak nyuri gak enak. Sampai karena ini orang kaya raya, di belakangnya ada pembantunya, ajudannya yang siap pegang uang. Kalau dia mencuri sesuatu, bayarin. Dia mencuri lagi, bayarin lagi begitu. Kenapa? Karena penyakit. Pengennya nyuri. Dan kalau sudah budak ditemui mencuri, padahal dicukupi makannya oleh tuannya, maka jual. Ini berpenyakit. Tapi ketika menjual budak yang sudah pernah mencuri, apakah disebutkan aibnya atau tidak disebutkan aibnya? Sudah seharusnya sebutkan aibnya. Ini budak suka mencuri, hati-hati. Jadi berapa harganya? Ya kamu berani berapa? Ya kalau suka mencuri 20 saja. Ambil harta 20. Misalnya pasarannya 100 atau 40, 50. Jual 20. Tidak apa-apa, ambil. Jual walaupun murah jual. Budak kalau mencuri. Ini insahal hadis. Kalau sahih hadisnya. Tapi hadisnya dhaif. Adapun makna bahwa mencuri itu aib bagi budak. Iya. Itu dibahas oleh para fuqaha. Bahwasanya seorang budak, kalau dia pandai menyanyi, punya sifat mencuri, maka itu aib. Aib. Budak penyanyi itu justru aib, bukan hebat. Dijual murah. Kembali kepada kitab. Hadis berikutnya, qala rahimahullah. Haddatsana Ahmad ibn Muhammad qala haddatsana Daud ibn Abdurrahman qala sami'tu Ismail an 'Asim ibn Laqith ibn Sabirah an abihi qala intahaitu ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Aku berakhir pada Nabi SAW. Wadafa'a ar-ra'i fil murah sakhlatan. Sakhlatan. Faqala Nabi SAW, la tahsibanna. Walam yaqul la tahsabanna. Inna lana ghanaman mi'ah. La nuridu an tazid. Fa'idha ja'a ar-ra'i bi sakhlatin dabahna makanaha syatan. fakana fi ma qala la tadrib dha'inataka qadarbika amatak wa idha istanshafta fabaligh illa an takuna sha'iman fa idha istanshaqta fabalig illa an takuna sha'iman. Hadis sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud juga samping Bukhari dalam Adabul Mufrad. Qala, beliau berkata menyampaikan kepadaku Ahmad ibn Muhammad, menyampaikan kepadaku Dawud ibn Abdul Rahman. Qala, dia berkata aku mendengar Ismail dari Asim ibn Laqit ibn Sabirah an abihi. Siapa abi? Man abu? Laqit ibn Sabirah. Karena Asim ibn Laqit ibn Sabirah an abihi, dari bapaknya ibn Laqit ibn Sabirah. Berkata aku menemui Nabi SAW, kemudian dafa'ar ra'i fil murah. Penggembala, tiba-tiba penggembala itu memberikan sakhlatan. Disebutkan? Apa mana sukhla di situ? Wala bisyah, seekor anak kambing. Ma kana minal ma'iz wa dha'an zakaran kana aw unsa. Baik. Apa sukhla? Walad syah, anaknya kambing. Apakah dari jenis ma'iz ataupun dari jenis dha'an? Apakah dia jantan ataupun betina? Dikatakan sukhla. Sedangkan dha'inah al-mar'ah. Al-murah mawdi' taruhu ilaihi al-mashiyah litawi ilaihi lailan. Murah adalah tempat kembalinya kambing-kambing ternak ke tempat untuk bermalamnya, dikatakan murah. Disebutkan dengan sanadnya sampai kepada Laqi menyatakan aku bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dafa'a ar-ra'i fil murahi sukhlatan, dan penggembala itu memberikan kepadanya seekor anak kambing. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tahsibanna, jangan kau kira, nah, jangan kau hitung. Walam yaqul la tahsabanna, tidak berkata jangan kau kira. Jangan kau hitung sama dengan jangan kau kira, itu bedanya cuma harakat saja. La tahsibanna dan la tahsabanna. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jadi jangan kau kira bahwa mereka yang mati jalan Allah itu mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup di sisi Allah dalam keadaan mendapatkan rezeki. Itu tahsabanna. Tapi kalau tahsibanna, jangan kau hitung, artinya ya jangan dihitung-hitung. Inna lana ghanaman mi'ah la turidu an tazid. Sesungguhnya kami memiliki 100 ekor kambing, dan kau kira kami tidak akan atau tidak ingin bertambah. Faida jaa ar-ra'i bi sukhlatin dabahna makanaha syatan. Kalau datang penggembala itu membawa satu ekor anak kambing, kemudian kita akan sembelih penggantinya satu ekor kambing. Fakana fi maqala, dan di antara apa yang diucapkannya adalah la tadrib dha'inataka, jangan kau pukul budak perempuanmu. Kadarbika amatak, ya, jangan kau pukul seperti bukan budak. Ya. Istrimu seperti kau memukul budakmu. Dan kalau engkau beristinsyak, memasukkan air ke hidung ketika wudu, fabalir, maka masukkanlah yang dalam. Illa antakuna sha'iman, kecuali kalau engkau puasa. Khamilin a'azakumullah. Perhatikan. Fiqih hadisnya, yufham min siyaqil waqi'ah, dipahami dari kejadian yang terjadi tadi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ajabahum biqaulihi la tahsiban indama sami'at tidharuhum ba'da amrihi bidzabah wa lam yaqul la tahsaban inna min ajlika dzabahnaha. Dipahami dari kejadian tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka dengan kalimat jangan kalian atau jangan engkau hitung. Inama sami'a tidaruhum, ketika mendengar udur mereka, ba'da amrihi bidzabah, setelah perintah untuk sembelih. Walam yaqul la tahsabanna, tidak berkata janganlah kau kira, inna min ajlika dzabahna, bahwa kami ini menyembelih karena engkau. Ini kami sembelih karena mendukung engkau, bukan. Baik. Artinya jangan kau hitung, jangan kau hitung-hitung. Fihi ima latif, padanya ada isyarat yang lembut sekali. Ilal amr bidarbin lil mar'ah ba'da adami qabilil wa'ad, perintah untuk memukul istri ba'da, setelah tidak menerima nasihat. Lakin, tetapi jangan memukul seperti memukul seorang budak. Subhanallah. Kata-katanya apa? La tadrim ba'inataka, jangan kau pukul istrimu seperti memukul budak. Artinya kalau memukul, jangan seperti memukul budak. Yani darban ghayra mubarrih, tetapi pukulan dengan pukulan yang tidak menyakiti. Baik, seperti Nabi Ayyub memukul istrinya yang sudah bersumpah akan aku pukul 100 kali. Ternyata setelah sembuh dia menunaikan nazarnya. Tetapi kasihan sama istrinya. Maka diajarkan oleh Allah Ta'ala, kumpulkan 100 lidi dan pukulkan sekaligus. Siapa ya? Taib, bagaimana kalau kalian pukul dengan sapu lidi? Tidak berbahaya. Beda kalau dengan cambuk atau dengan rotan 100 kali jadi apa? Taib, ini barakallahu fikum yang darban ghairu mubarrih. Isyarah latifah, isyarat yang lembut, tidak apa-apa kamu pukul dia, tetapi bukan seperti memukul budak. Berarti barakallahu fikum, ada isyarat lain di sini, bahwa kalau budak itu boleh dipukul, kan begitu. Jangan memukul istri seperti memukul budakmu. Berarti budak boleh dipukul? Boleh. Tetapi sepertinya enggak boleh memukul. Rasulullah tidak pernah memukul budaknya. Tidak pernah beliau menegur bahkan. Karena budaknya Anas bin Malik. Yang kayyisul labib, yang sangat melayani Nabi SAW. Maka kalau kekeliruan, kekurangan dan sebagainya, Nabi tahu bahwa itu bukan sesuatu yang disengaja. Dan sudah dikatakan tadi, para ulama mengecualikan illa hukuk, kecuali kalau hukuk syariah. Kalau hukuk syariah tidak mungkin Nabi membiarkan. Iya kan? Karena apa? Karena ada hadis yang menyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Tidak mungkin hadis yang ini bertentangan dengan hadis yang tegas. Siapa yang membuat kemunkaran, rubahlah dengan tangannya. Apa dengan tangan? Dengan hukuman, dengan dipukul. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, dengan hatinya, dengan kebencian di hatinya. Dan ini hadis muhkam, minal muhkamat. Tidak mungkin terbatalkan hanya dengan perkara yang sifatnya ihtimal. Ihtimal itu artinya mungkin karena Nabi melihat Anas capek, mungkin karena Anas demikian, mungkin karena Masya Allah Anas sudah sedemikian baiknya, maka kekurangannya dimaafkan. Masih ada ihtimalat. Apa bisa membatalkan hadis yang sangat jelas, man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu biyadih? Apalagi istri saja boleh dipukul, apalagi budak. Kan begitu. Kalau memang melanggar syariat. Makanya judulnya apa? Lihat judul babnya. Fiqihnya terlihat dalam judul babnya. Fiqihnya, bab al-khadim yudnib. Bagaimana kalau seorang pembantu budak berdosa? Hukum. Dihukum, ditegur, dimarahi, atau dihukum dengan dipukul. Bahkan yang tadi dalam hadis dhaif tadi, suruh jual murah. Kalau memang asi, ahli maksiat, jual murah. Nah, barakallahu fikum. Di samping perkara yang berkaitan dengan masalah budak yang berdosa, di sini disebutkan pula tentang masalah istinsyak dianjurkan untuk beristinsyak dengan memasukkan air ke hidung yang dalam. Dan itu sehat. Masya Allah. Sunnah Rasulullah SAW selalu baik. Kalau kalian masukkan air ke hidung, sampai masuk ke hidung ini, mungkin agak pusing sedikit, sebentar, kemudian akan keluar semua kotoran-kotorannya. Akan keluar kotoran-kotorannya seperti gura. Tahu gura ya? Memasukkan sesuatu cairan ke hidung dalam, kemudian dia akan keluar lendir-lendir dan kotoran-kotorannya. Ini kalau tidak dalam keadaan puasa. Idastansyakta fabalir. Kalau engkau beristinsyak, masukkan yang dalam. Illa antakuna sha'iman, kecuali kalau engkau puasa. Berarti adamul mubalagha fil istinsyak fi halatul shaum. Tidak boleh berlebihan dalam istinsyak kalau sedang puasa. Nanti masukkannya ke mulut, ke dalam tenggorokan. Masya Allah, segar tenggorokan. Tidak boleh. Jangan berlebihan ketika beristinsyak, ketika puasa. Nah, hadis yang sahih ul-isnad, alhamdulillah. قال حدثنا بشر ابن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو خلدة عن أبي العالية قال كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهة أن يتعودوا خلق سوء أيظن أحدنا ظن سوء. Ini penting juga. Dari mana dia dapat anak kambing? Tadi kan budaknya bawa anak kambing. Jangan dikira kami gak suka. Kambing-kambing kami ini bertambah. Kami suka. Tapi tidak harus engkau mengambil, mencuri anak kambing orang lain. Sembelih kambing. Sembelih kambing. Untuk sedekah, menggantikan apa yang dia ambil. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Seorang budak. Tayyib. Lihat hadis ini. Dengan sanadnya sampai kepada Abu Aliyah. Mengatakan kami diperintah. Untuk memberi tanda pada budak-budak kami. Wanakil. Dan kami menimbang. Dan kami menghitung. Karahiyata an yata'awad khulqasu'in. Karena aku khawatir budak tadi terbiasa dengan akhlak yang jelek. Ayudhannu ahaduna dhanna sau, atau dituduh si budak tadi dengan tuduhan yang su, tuduhan yang jelek. Taib. Ayyatuhal fuqaha. Afahimtum? Perhatikan wahai tulab al-fuqaha. Hah? Apa maksudnya? Kami diperintah untuk menandai atas pembantu. Kami diperintah untuk menimbang, perintah untuk menghitung. Khawatir budak tadi terbiasa berbuat dosa. Atau akhirnya dituduh dengan tuduhan jelek. Dituduh dengan prasangka jelek. Qanibidina a'azakumullah. Beberapa kaum muslimin, ini sebagian orang dari kalangan kaum muslimin, menganggap bahwa memaklumi tidak perlu dihitung itu hebat, apa namanya, baik. Ya, udahlah, kurang lebih gak apa-apa. Kurang satu, lebih satu gak apa-apa. Kurang timbangannya, lebih timbangannya gak apa-apa. Nah, anggap gampang aja lah. Dikira itu kebaikan. Padahal itu akan melatih budak-budaknya, akan melatih pegawai-pegawainya, akan melatih dan membiasakan mereka berbuat dosa. Tuh, mereka ngambil sedikit, kamu gak hitung? Tidak apa-apa. Mereka ambil sedikit lagi, oh tidak apa-apa. Kambing juga gak pernah dia hitung. Tadi yang hamil sudah lahir belum? Mana bayinya? Mana anak kambingnya? Oh yang ini kemarin kemana? Jumlahnya 1, 2, 3. Kenapa sekarang kota ada 43? Kemarin ada... Sekian. Itu dianggap jelek oleh sebagian orang. Orang yang betul-betul menganggap dirinya paling suci, menganggap itu jelek. Ya, harusnya biar aja lah, kurang sedikit lebih sedikit, gak apa-apa. Tidak, salah itu. Ya. Kata Abu Aliya, salah. Kami diperintah oleh Nabi untuk menghitung. Kenapa? Agar si budak jangan terbiasa berbuat dosa. Mahir, bikin kambing guling di sana, tengah padang pasir. Masya Allah, dimakan bersama teman-temannya Zaid. Kamu gak pernah tanya, kambingnya lahir belum, berapa yang itu, gak pernah nanya. Kira-kira bagaimana besok? Akan berbuat lagi. Juga gak pernah nanya. Yang hamil dari sekian kambing itu bukan satu loh. Mungkin 3, 4. Si tuan merasa bertambah 3 sudah alhamdulillah. Padahal harusnya bertambah 4 itu. Yang satu dibakar oleh mereka. Kambing guling. Tidak pernah tahu. Atau sawah dia bawa 1 karung, 2 karung, 3 karung. Harusnya kan ditimbang, dihitung. Berapa hasilnya? Tidak pernah nanya. Mereka ambil sekarang juga tidak ketahuan. Lama-kelamaan mereka terbiasa korupsi, kamu tidak tahu. Yang pertama, kemungkinan jeleknya. Atau kemungkinan jelek yang kedua, mereka tidak salah, kamu salahkan. Perasaan kok kambing ini gak nambah-nambah. Setelah lama gak dihitung, gak pernah dihitung. Berangkat berapa, pulang berapa, gak pernah tahu. Setelah sekian bulan, perasaan kambing ini sekian berjumlahnya gak nambah-nambah. Hei, sini kamu. Kamu kemanakan kambing-kambing saya? Kenapa gak pernah nambah? Dimarahin habis-habisan dalam keadaan kamu tidak tahu. Dia pencuri atau bukan pencuri? Apakah dia salah atau tidak salah? Jangan-jangan dia gak salah. Memang kambingnya dalam keadaan gak bertambah. Kamu seutuhan sama dia. Maka kemungkinan jeleknya imam membiasakan budak jadi berbuat dosa. Atau kamu seutuhan pada mereka karena kamu tidak pernah ngitung. Tapi setelah sekian lama baru berpikir, ini kenapa kok begini? Kenapa kok perusahaan ini gak maju-maju? Pegawainya dituduh, pimpinannya dimarahi, segala macam. Makanya dari awal hitung. Ada pembukaan yang jelas, ada tanda-tandanya, ada tulisannya. Sekian, akhir sekian, mati sekian, dan sekian. Setiap hari tanya laporannya, bagaimana kabarnya kambing-kambing? Bagaimana? Terus diawasi seperti itu, dihitung, ditimbang, hasil kebunnya ditimbang, hasil pembukuannya diaudit. Untuk apa? Jangan membiasakan mereka berbuat dosa. Jadi justru yang bagus itu yang teliti. Kalau mau sedekah, sedekah. Jangan ngajarin mereka mencuri. Dan ini beberapa orang-orang kafir dari kalangan di luar Islam seperti itu, memperlakukan pembantunya, dibebaskan. Mau dia berbuat dosa, tidak apa-apa. Udahlah. Ya itu kan capek-capeknya dia, gak apa-apa. Pokoknya gaji sekian. Ini kok sedikit sekali gajinya. Ah, kamu pandai-pandai lah, kamu pinter-pinter. Maksudnya apa? Ya itu pinter-pinter nyuri. Pinter-pinter korupsi lah kamunya. Disuruh malah. Dengan secara tidak langsung disuruh. Berbeda dengan muslimin. Ketat. Akhirnya budak-budak tadi, para pembantu-pembantu tadi berkata, enak di membantu di Cina sana, bebas kita. Tapi membantu di sini, oh ketat, ini dihitung, ini ditimbang, ini berapa, kurang satu aja marah. Padahal dia tidak merasa. Di akhir tahun mesti ada zakat, ada sedekah, ada zakat mal, ada zakat beras, ada zakat masya Allah diberi. Bahkan sehari-harinya diberi lebih makan dan sebagainya. Tidak dihitung oleh dia. Tetapi merasa diawasi itu takut dia. Merasa jahat tuannya. Padahal justru yang jahat itu yang membiasakan kamu berbuat dosa, dibiarkan. Itu jahat namanya. Dibiarkan kamu pandai-pandai ngentit lah. Kalau nyuri sedikit kan namanya seperti itu. Sedikit. Ini barakallahu fikum sesungguhnya kejahatan. Maka kita ulangi hadisnya. Kata Abu Aliya, kunna nu'mar. Marfu atau mauquf? Hah? Marfu kepada Nabi atau mauquf ala Abu Aliya? Mauquf? Ini marfu hukman. Kenapa marfu hukman? Karena sahabat yang berkata kami diperintah, kami dilarang, itu oleh Nabi SAW. Kunna nu'maru, kami diperintah untuk memberi tanda pada khadim, ini kamu begini, kamu begitu, dan kemudian dikasih bagian-bagiannya, kamu yang ini, kamu yang ini. Wa nakil, dan disuruh untuk menimbang, mana yang kamu bawa, berapa karung, berapa uqiyah. Wa na'udduha, dan disuruh menghitung. Karahiyata an yata'awwadu qulqasu, karena khawatir mereka terbiasa dengan berbuat dosa. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang billahi taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.